dalam dunia takkan sunyi dari ujian. Lenyap yang satu datang yang lainnya, begitulah tiada putusnya. Bermacam bentuknya ujian Tuhan yang dibebankan pada insan. Semata-mata ku menguji iman pembeda yang takwa dan durhaka. Bunuh diri itu bukan satu cara mengatasi masalah, bahkan suatu dosa. Apabila kau menemui musibah, sabar serta tawakallah, supaya kau memperoleh kemenangan dalam ampunan Tuhan, penuh kebahagiaan. Tak selamanya langit itu kelam, satu saat kan cerah juga. Hiduplah dengan sejuta harapan, habis gelap akan terbit si masalah, bahkan suatu dosa. Apabila kau menemui musibah, sabar serta tawakallah, supaya kau memperoleh kemenangan dalam ampunan Tuhan, penuh kebahagiaan. Selama hidup di dalam dunia takkan sunyi dari ujian. Lenyap yang satu datang yang lainnya,